Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah menyelesaikan amal masail ar-rad dengan demikian. Bisa dipahami penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah waktu itu sudah kita pelajari penjelasan Ibnu Taimiyah di halaman 88 ya, yakni keterangan Ibnu Taimiyah yang muskil, yang seakan lahiriah ucapannya merot terhadap az-zawj. Nah, pada pembahasan tafsil wa tashih ya. Nah, itu pada ucapan beliau wa amma ma waqa'a fi fatawa syekhul Islam na'am wa fil ikhtiyarat fi imra'atin khalafat zawjan wa umman wa bintan. Nah, wanita meninggalkan suami, zauj, dan bint. Annaha tuksamu ala ahada asyara. Bahwa dibagi menjadi 11 masalah. Nah, lil bint sittatu ashum, untuk bint 6 saham, lil zauj 3 ashum, 3 saham, lil sahman 2 saham. Nah, coba kita lihat ya. Zauj, dan bint. Zauj berapa? Ada bint rubu, ada bint ya, sudus, bint nisf. Berarti al-mas'alah, masalah itu kan 2, 3, 4, 6, 12, 24 ya. Di sini yang cocok apa? 12 ya. Iya. Seperempat dari 12 di lizawj thalatha l'um 12, seperempat dari 12 nan bint setengah dari 12 sita, tamam. Sekarang kita hitung sahamnya semuanya, 3 tambah 2 5 tambah 6 11. Artinya masalah tidak habis, masih ada harta tersisa ya. Sementara karena tidak ada asobah. Nah, sudah ketemu belum? Sudah ya. Jadi satu yang tersisa, ya kan? Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan ini tuksam ala ahada asyar. Berarti masalahnya dijadikan 11, zauj 3. Ya, kemudian 2 bint 6. Artinya apa? Berarti kan satu itu dirot ke semuanya, dirot ke zauj, sebagian ke zauj, sebagian ke sebagian ke bint. Berarti di sini zauj mendapat bagian rod. Inilah yang dimaksud fa inna dhahir hadhil qisma annaha yuraddu ala az-zauj. Nah. Ya kan? Bisa dipahami ya? Ah. Padahal seharusnya di penjelasan al-awwal, nah, di sini penjelasannya fi dzalika nadhrun min wujuhin thalath al-awwal. Ah, fa qismatul mas'alah al-madhkurah, seharusnya ya, karena Syekh ada ucapannya mentasri bahwa di sini bahwa ini mabniya ala qawli man yaqul birrad, dan bahwasanya orang-orang yang mengatakan ini, ulama yang mengatakan ar-rad itu tidak dirad atas zaujain. Berarti fa qismatul mas'alal madhkura indahum min 16 lizauj 4 walil bint 9 walil 3. Ah, berarti kita harus hitung sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Artinya masalah zauj dulu kan? Ya. Zauj dulu. Kemudian al-fadil di sini, ya. Naam, zauj rubu. Atau nisf. Hah? Ya. Jadi tetap dapat rubu. Naam. Berarti berapa? Masalah zaujiyah 4. Tamam. Kemudian al-fadil berarti lizauj 4 fi 4 wa 1. Ya. Al-fadil kam? Sisa al-baqi 3. Nah, sekarang kita masalah turrat kita buat tersendiri, yaitu apa? Kan yang bisa dirad hanya dan bins kan? Masalah turrat yaitu dan bint. Nah, berapa? Sudus bint nisf. Berarti masalahnya sita ya. Baik. Sita. Lil wahid. Lil bint salasa. Tamam? Kita hitung 3 + 1 4. Nah, berarti di'rad menjadi berapa? Jadi 4. Nah, 1 3. Tayyib. Jadi masalah turrad adalah 4 untuk 1 untuk bin 3. Nah, ini sudah di'rad ini karena memang ahlul rad mereka. Nah, sekarang kita mau gabungkan ya, asal masalah yang menggabungkan semuanya. Kita lihat perbandingan masalah zaujiyah dengan kita lihat kembali teorinya. In kana sahibur rad 2 fa aktsar ajnas fa masalah ar-rad min asin min aslin 6. Naam. Berarti kita ambil yang 6 ini ya. Baik. Ini benar ini. Kemudian menjadi 4 ya. Tsumaksim al-fadil ba'da fardi az-zawjiyyah 'alayha iksim al-fadil ba'da fardi az-zawjiyyati 'alayha 'ala mas'alati ar-rad fa in inqasama sahhat al-mas'alatan min asl wahid wa illa duribat mas'alatu az-zawjiyyah fi mas'alati ar-rad aw wafqiha fama balu fa minhu tasih. Ah, ini kita bandingkan sekarang al-fadil ini, tamam, dengan masalah ar-rad. Iya. Yakni saham al-fadil 3 mau dibagi ke masalah ar-rad 4. Apa di sini? Tabayun. Nah. Berarti kita tetapkan masalatul rad arba'ah karena terjadi tabayun. Nah, berarti aslul masalah yang menggabungkan masalah zaujiyah tadi 4, masalah zaujiyah 4 kali 4. Iya. Itu asal masalahnya. Berarti lihat. Fa in thumma qsim al-fadil ba'da fardiz zawjiyya 'alayha. Fa in qasama sahhat al-mas'alatan min asli wahid. Wa illa duribat mas'alatu zawjiyya fi mas'alatir rad. Ini indat tabayun. Awafkiha fama balagha kamilas. Jadi mas'alatu zawjiyya dikalikan dengan mas'alatu ar-rad. Nah. Jadinya berapa? 6. 16. Baik. Hmm. 16. Li zauj kam? 1 kali 4 arba'ah. Jadi aja tadi sini. Nah, zauj 1 kali 4 4 arba'ah. Nah, kemudian untuk apa? Dan bint. Lihat. Wa idza aradta al-qism faqul man lahu syai'un min mas'alati az-zawji akhadha madruman fi mas'alati ar-rad 'inda at-tabayyun aw wafqiha 'inda at-tawafuq aw bi wahid 'inda al-inkisar. Sudah ini. Nah. Akhadha madruman fi mas'alati ar-rad 'inda at-tabayyun wa man lahu syai'un min mas'alati ar-rad, yang punya sesuatu dari mas'alati ar-rad, akhadahu madruban fil fadil ba'da fard az-zawji 'inda at-tabayyun. Tamam. Berarti 4 kali 1 kali 3. Maman lahu syai'un min mas'alati raddi akhadahu madruban fil fadil ba'da fardhi zawjiyya 'inda at-tabayyun. Ini kali tabayyun kan? Waman lahu syai'un min mas'alati radd akhadahu madruban fil fadil. Di sini berapa bagiannya di mas'alati radd? 1. Dikali dengan 3. Iya kan? 1 kali 3. Nah. Kemudian al-bint berapa? 3. 3 kali 3? 9. Tayyib. Pas. 4 tambah 3, 7 tambah 9? 16. Nah. Nah, kata Syekh di sini, faqismatul mas'alah madhkura indahum min 16. 16. Lizzawji arba'ah. Zawj 4. Walil bint 9, 9. Walil thalatha. Nah, kita bisa difahami sekarang karena kita sudah pelajari amal masail ar-radd. Ya, paham ya? Kan perbandingan antara al-fadil dengan mas'alatul rad pertama. Kalau tabayun berarti masing-masing ditetapkan. Mas'alatul rad 4 ditetapkan, al-fadil ditetapkan 3. Tinggal nanti dikalikan. Untuk asal masalahnya berarti yang 4 termasuk jadi dikalikan dengan 4. Kemudian zaud 1 dikalikan dengan 4. Kemudian untuk ashabur rad ini dikalikan dengan Al-Fadil yang ditetapkan tiga tadi. Nah, kalau tawafuk, masing-masing wafnya ini ditetapkan. Nanti dikalikan dengan wafnya itu. Ya. Nah, jadi murojaah saja kembali amal masail ar-rad. Nah, yang penting kita sekarang bisa memahami keterangan ini. Sekarang kita belajar na'am bab al-munasakhat, meskipun ini tampaknya memang lebih sulit karena ini kematian yang berturut-turut sebelum pembagian warisan, namun dengan metode jadwal seperti ini insyaallah dan dengan an-nisab al-arba' yang sudah kita pelajari mudah insyaallah. Al-munasakhat, al-munasakhat, na'am. Man yakra' lana? Ada persiapan untuk qira'ah? طيب المناسخات المناسخات جمع مناسخة جمع مناسخة وهي في اصطلاح الفرديين في اصطلاح الفرديين مناسخة pada istilah ahli faraid an yamuta warithun fa'aktharu qabla qismati tarika, yakni ada ahli waris yang meninggal, satu atau dua ahli waris yang meninggal qabla qismati tarika, sebelum pembagian tarika. Jadi sebenarnya kan ada muwarrits, ya, ada pewaris nih meninggal, ada ahli warisnya kan, ahli warisnya sekian orang. Nah kemudian ternyata belum sempat dibagi. Jadi pewaris tadi kan dibagikan ke ahli waris kan, tapi belum sempat dibagikan ke tangan mereka. Ada salah satu ahli waris atau lebih yang kemudian meninggal. Nah, ini kan mau dibagi lagi nih, bagiannya dia mau dibagi lagi kan. Nah, sini. Ini namanya munasakhah. Wa ahwalul munasakhah thalathatun. Keadaan al-munasakha ada tiga. Al-ula, an yakuna warathatul thani hum baqiyata warathatil awwali min ghairi ikhtilaf. Yang pertama, keadaan yang pertama, ahli waris mayit yang kedua, mereka adalah sisa ahli waris mayit yang pertama. Nah, jadi mereka itu juga yang mewarisi, ya, ahli waris yang kedua. Jadi ahli waris yang kedua ini mereka juga yang mewarisi ahli mayit yang pertama, gitu. Min ghairi ikhtilaf, tanpa ada perbedaan. Ya. Tanpa ada perbedaan. Nah, fa naqsimu tarikata, maka kita membagikan tarikah, harta peninggalan, ala man baqiya, atas yang ada, yang tersisa dari ahli waris itu. Nah, karena sebagiannya sudah meninggal, ya langsung saja kita bagikan tarikah harta yang pertama, dari mayit yang pertama, ke seluruh ahli waris yang masih hidup. Yang sudah mati tidak dianggap. Ka'annal mayit al-awwal, seakan-akan mayit yang pertama, maka anhum wafat, meninggalkan mereka yang masih hidup itu. Jadi yang menyusul meninggal itu sudah tidak dianggap. Langsung saja seakan-akan mayit yang pertama meninggalkan ahli warisnya yang hidup itu. Jadi langsung saja dibagikan ke mereka. Tamam. Contoh, falau halaka halikun an thalathati abna'in. Kalau ada yang meninggalkan tiga putra. Thumma mata thnani minhum. Ya, tadi mayit meninggalkan 3 putra. Harta kan dibagi rata di antara mereka kan? Tapi belum sempat dibagi ini. Harta itu summa mata tsnanimin, kemudian meninggal 2 orang dari mereka. Wahidan ba'dal akhari, ya, satu menyusul yang lainnya, satu menyusul yang lainnya. Jadi berturut-turut ini. Amman baqiya, dari yang tersisa. Yang tersisa berapa ahli waris? Sisa sah? Satu. Jadi seakan mayit yang pertama, ayahnya meninggalkan satu anak saja. Karena belum sempat dibagi tarikahnya, 2 anaknya yang juga mewarisinya susul menyusul meninggal. Berarti seakan dia mati meninggalkan satu anak saja. Fal malu lahu, maka harta itu untuk satu yang masih hidup itu. Nah, karena kalau kita hitung sama, mayit yang pertama meninggalkan 3 anak coba. Dibagikan rata di antara mereka. Ini. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Masih dapat 1. Kemudian anak yang pertama, misalkan anak yang pertama meninggal, ya, kan ahli warisnya saudaranya. Iya kan? Dia hartanya diambil oleh saudaranya yang tersisa itu. 2 orang. Kemudian ya, bagian meninggal anak yang kedua misalkan, bagiannya itu diwarisi oleh anak yang masih hidup, diberikan ke dia. Jadi akhirnya numpuk semua ke anak yang masih hidup itu, satu itu. Iya kan? Jadi daripada dihitung seperti itu, ya langsung saja hartarikah mayit yang pertama langsung diberikan ke yang tersisa saja, karena sama saja. Begitu kan? Nah, ka'annal mayyit al-awwal mata anhum. Nah, jadi naqsimut tarikata 'ala man baqiyah, yakni yang masih hidup. Ka'annal mayyit al-awwal mata anhum. Jadi sini fal malu lahu, pada contoh ini. Nah, dia satu-satunya masih hidup. Al halu tsaniyatu an yakuna al mayyit tsani min warathati al awwal. Keadaan yang kedua, mayit yang kedua min warasatil awal, termasuk dari ahli waris mayit yang pertama, ya. Wa warasatuhu la yarithuna ghairahu. Nah, dan ahli waris, ya, ahli warisnya la yarithuna ghairahu, tidak mewarisi selainnya. Tayyib. Fafi hadhil hal. Nabi, tidak apa-apa, kita baca aja dulu. Nanti akan semakin jelas jika masuk ke contoh. Pada keadaan ini, fa fi hadhil hal nusahhihu mas'alatal mayyitil awwali. Pada keadaan ini kita mentashih, membenarkan masalah mayyit al-awwal. Kita selesaikan dulu. Ya. Tashih, sampai tashih masalah mayitul awal. Yani kita buat pembagiannya dan kita tashih. Wa na'rifu sahma kulli warithin minha. Wa na'rifu sahma kulli warithin minha. Dan kita mengetahui saham, ya, bagian warisan masing-masing ahli waris dari masalah mayitul awal tersebut. Nah. Thumma, kemudian. Nusahihu mas'alata man mata ba'dahu. Kemudian kita menghitung, ya, pembagi warisan mayit yang kedua, yang merupakan salah satu dari ahli waris mayit yang pertama tadi, sampai kita tashih, kita benarkan masalahnya, ya. Wa naqsimu sihamahu. Nah, dari situ kan kita mengetahui bagian yang didapatkan oleh ahli waris mayit yang kedua, ya. Dan tadi mayit yang kedua ini kan punya bagian, punya saham dari mayit yang pertama. Yang itu akan dibagikan ke warasahnya. ya. Wanaksimu sihamahu, nah itu. Wanaksimu sihamahu, yakni sihamahu. Dhamir al-ha ini kembali ke al-mayyit. Atha, athaniya. Wanaksimu sihamahu, dan kita membagi siham bagian ahli waris mayyit yang menjadi mayyit kedua ini. Minal mas'alatil ula, dari masalah yang pertama. Ala mas'alatihi, kita bagi ke masalahnya. Tamam? Jadi kita buat dulu masalah mayit yang pertama, ahli warisnya semuanya. Dapat bagian termasuk yang akan menjadi mayit ini nanti, menyusul. Iya. Nah, setelah itu yang menjadi mayit dari ahli warisnya itu kita buatkan masalah tersendiri. Terpisah. Dengan ahli warisnya dia. Kemudian sahamnya tadi di masalah pertama itu dibagi ke masalahnya dia tadi yang dibuat tersendiri. Bagaimana nisab nisbahnya? Fa imma antan qasima, maka boleh jadi terbagi habis. Andaikan di sana sahamnya 4, kemudian masalahnya dia ketika dibagikan ke warasahnya juga 4, berarti kan terbagi habis kan? Ini kan mudah. Nah, au tubayin. Fa imma antan qasima au tubayina, atau terjadi mubayana. Nah, terjadi perbedaan. Nah, au tuwafiqo, atau dia menyepakati, muwafaqah. Nah, fa inin qasamat, apabila perbandingannya adalah inkisam, terbagi habis, sohhat, ya, masalahnya menjadi benar. Mimma sohat minhul ula, dengan aslul masalah yang pertama. Karena kan terbagi habis, jadi langsung saja aslul masalah mayit yang pertama itu yang dijadikan patokan. Wa kanatil ula, ini aslul masalah yang pertama tadi, hiyal jami'ah, itu yang menggabungkan semuanya. Nah, wa in bayanat sihamuhu mas'alatahu, apabila siham mayit yang kedua bagiannya dia pada masalah pertama itu mubayanah, berbeda dengan masalahnya, asal masalahnya yang dibuat tersendiri setelahnya itu, fa'athbitil mas'alah, maka tetapkan masalahnya dia. Nah, ini mirip-mirip saja dengan, ada kemiripan dengan pembahasan sebelumnya ya. Nah, artinya antum sudah terbiasa dengan istilah ini. Wa in wafaqatha, yang ketiga, apabila ya menyepakatinya, muwafaqah, yakni sihamnya mayit yang kedua di masalah pertama itu menyepakati masalahnya, fa'athbit wafqaha. Fa'athbit wafqaha. Nah, maka tetapkan ya wafqnya. Tamam. Fa athbit wafqaha. Tayyib, thumma anzur bainal musbati. Kemudian perhatikan bainal musbati, antara al musbat, antara yang ditetapkan tadi ya, minal masaili, dari masalah-masalah yang ada ya, bin nisabil arba'i, dengan perbandingan empat perbandingan yang lewat, empat nisbah perbandingan perhitungan yang telah lewat. Nah, yang sudah kita pelajari, wa hasala aqallu adadin yang qasimu alaiha, dan dihasilkan angka nominal yang bisa terbagi atasnya. Ya. Kama sabaqa, sebagaimana telah lewat, fin nadri bainas sihami war ru'us, sebenarnya telah lewat pada an-nadhar, tinjauan antara siham dan ru'us. Masih ingat pada pembahasan tashih, ketika sudah ada sihamnya tapi ternyata ahli waris yang dapat siham itu lebih dari sah satu, kemudian ketika dibandingkan ya ada dua tinjauan kalau itu tashih itu, imma tabayun imma muwafaqah. Nah, lewat. Thumma drib al-hasilah, thumma drib al-hasilah fi mas'alatil mayyit al-awwal. Kemudian kalikan yang dihasilkan pada masalah mayit yang pertama. Ya. Thumma drib al-hasilah fi mas'alatil mayyit al-awwal, kemudian hasil perbandingan tadi, nisbah tadi dikalikan pada masalah mayit pertama, fama balagha fahuwal jami'atu, hasilnya itulah yang al-jami'ah, yang mengumpulkan semuanya, wa minhu tasih, darinya lah masalahnya menjadi benar. Nah, wa indal, kita baca dulu ada gambaran, nanti ketika kita ada contoh kita kembali lagi memperdalam. Nah, wa indal kismi man lahu syai'un minal ula, dan ketika pembagian yang memiliki bagian minal ula dari masalah yang pertama, mayit yang pertama, fadribhu fima darabtaha bihi, maka kalikanlah bagiannya itu ke angka yang engkau kalikan mas'alat al-ula dengannya. Nah, fa'inkana sahibuhu hayyan akhadahu, jika memang pemilik saham itu masih hidup diambil, wa in kana mayyitan, jika dia sudah mayyit, faqsimhu ala mas'alatihi, maka bagiannya dibagikan ke masalahnya dia yang sudah dibuatkan itu, masalah mayyit tsani. Fa mahasala, maka yang dihasilkan hasilnya, fahuwa juz'u sahmiha, itu juz sahamnya, yudrabu bihi nasibu kulli wahidin min warathatihi, juz saham itulah yang dikalikan dengannya bagian jatah setiap ya ahli warisnya. Thumma ba'da dhalik, kemudian setelah itu, ijma' mahasalah, kumpulkan semua yang dihasilkan, min ashumil jami'ah, dari saham-saham yang mengumpulkan semuanya itu, menyatukan semuanya, fa'in tabaqa, setelah dikumpulkan semua, kemudian dihitung saham semua, ditotal, dibandingkan dengan asumasal jami' di atas, jami'ahnya, fa'in tabaqa ma sahhat minhu, jika sesuai ya nilainya dengan tashih asal masalahnya, fal amalu sahih, berarti ya perhitungan itu sudah benar. Wa in zada, jika ada kelebihan atau naqas, ada kekurangan, ternyata tidak jumlah saham di total beda dengan asal masalah di atas tashihnya, fal amalu ghairu sahih, berarti ada yang keliru. Hah? Berarti keliru, salah hitung, fa'idhu, maka ulangi lagi. Baik. Contoh misalul inkisam, contoh al inkisam yang bisa yang terbagi habis, ya. An yahlika rajulun an zaujatin wa thalathati banin, ya. Rajul meninggalkan seorang istri dan tiga putra. Nah, coba kita tulis. Zaujah. Zawjah thalathat banin, ibn. Naam. Thumma yamutu ahaduhum an thalathati abna'in wa bint. Kemudian salah satu dari tiga itu ya meninggal meninggalkan 3 putra dan 1 bint. Maaf. Butuh agak ke sana ini. Zawujah Ibn Coba lihat jadwal di ada itu, contoh jadwal di sana di halaman 103. Nah. Dibuatkan gini ya. Ada itu di halaman 103 contoh jadwal itu. Nah, ini sekarang kemudian ini tufia ya di sini. Yang pertama tufiya. Nah. Meninggalkan apa? Salasat abna' wa bint. Ibn dan bint. Iya. Salasat abna'. Oh, kurang nih. 3 ibna ya. Iya. Ibn tambah bint. Nah, berarti ada tambahan kolom ke bawah 2 dia. Nah. Masih lanjut ke sana nih. Ya. Sama. Ya, kemudian menyusul wasani ani bnaini wasalasi banat. Yang kedua ini. Tufya di sini. Ahli warisnya apa? Asani an ibnain, 2 ibn. Salasat banat. Bint. Nah, kemudian di sini ada yang hasil akhirnya di sini nanti. Ah, ini. Hasil akhirnya di sini. Sama. Terkumpul semua di sini. Baik. Coba kita lihat. Fa mas'alatul awal min samaniyah. Coba kita hitung mas'alatul awal. Zaujah berapa? Hah? Thumun ya? Iya. Karena ada abna. Nah, al-baqi ini. Al-fadil, al-baqi. Berarti asal masalahnya berapa? Sama? Samaniyah, di sini samaniyah. Sama? Lizaujah wah wahid. Li masing-masing ibn sisanya. Nah, gimana keterangannya di sini? Wa tasihhu min arba'atin wa ishrin. Nah, yakni berapa yang tersisa harta? Hah? Berapa yang tersisa? Coba kita buat dulu di luar ya. Nanti itu zaujah salasat ibn. Artinya begini nih. Kotaknya begini kan? Ah. 8 di sini adalah 8. Di zaujah wah wahid. Berapa sisa? 7 ya. Nah, 7 saham mau dibagi ke 3 ibn. Ini kan butuh tashih, ya. Nah, ini kita masuk ke tashih dulu kan berarti. Nah. Ru'usnya berapa ini? 3. Kita menggunakan perbandingan saham dengan ru'us kan hanya 2, imma muwafaqah imma tabayyun. Di sini terjadi apa? Tabayyun. Berarti kita tetapkan ru'us salasah. Nah, berarti 3 ini juz sahamnya di sini, berarti tashihnya 3 kali 8 berapa? 3 kali 8? 24. Nah, kemudian 3 kali 1 zaujah berapa? 3. Kenapa ini? Kemudian 3 kali 7 21 dibagi 3 kan 7 ini. Berarti ini kan 3 kali 8 24. 3 kali 1 untuk zaujah 3. Untuk 3 kali 7 21. 21 untuk 3 abna sudah bisa dibagi. 21 bagi 3 berapa? Masing-masing tuh 7. Ini aja yang kita pindah ke sini. Langsung. Tashihnya aja di sini. Berarti 24. Zaujah berapa? 3. Masing-masing ibn berapa? 7. Jelas ya? Fa mas'alatul awwal min thamaniyatin wa tashihhu min 24. Lizaujah ats-tsumun, lihat, lizaujah ats-tsumun 3. Ya. Wa likulli ibnin 7. Wa mas'alatul mayyit ats-tsani min 7. Masalah mayit yang kedua, 7. Nah. Kenapa bisa 7? Lihat. Ibn yang pertama meninggal ya. Ini, tuwafiyah nih. Lihat, ya. Ahli warisnya apa? 3 ibn, 1 bins. Ya, berarti kan diambil oleh mereka masing-masing ibn dapat 2 bin 1. Kita total 2 tambah 2 tambah 1 berapa? 7. Berarti asal masalahnya berapa? 7. Tamam. Masalatul mayit tsani min 7. Wa masalatul mayit tsalits min 7. Kita yang kemudian wafat lagi nih yang kedua ini. Ahli warisnya berapa ibn? 2, 3 bins. Ya. Masing-masing ibn dapat 2. 2 ini 1 1 1. Totalnya berapa? 2 tambah 2 4 5 6 7. 7. Berarti asma sarahnya tuh 7. Tamam. Wasihamu kulli mayyitin. Nah, ini tadi kan proses ini sudah kita buat tadi ini. Coba lihat teorinya tadi. Fa fi hadhil hal al-halu tsaniyah tadi, fa hadhil hal nah ayakun al-mayyit tsani min warathat al-awwal wa warathatuhu la yarithuna ghayrahu. Ya, ahli warisnya mayit. Ya. Yang kedua, dia tidak mewarisi yang lainnya. Nah. Sama. Tayyib. Fa fi hadhihi al-hal nusahhihu mas'alat al-mayyit al-awwal wa na'rifu sahma kulli warithin minha. Kita sudah tashih, kita sudah tahu ini tadi. Nah, thumma nusahhihu mas'alat man mata ba'dahu wa naqsimu sihama mas'alati al-ula ala mas'alatihi. Ini sudah. Kemudian wa naqsimu naqsimu sihamahu min al-mas'alati al-ula ala mas'alatihi. Nih, siham minal mas'alati ula mas'alatihi. Berapa sahamnya ibn yang pertama yang kemudian jadi wafat? 7 sahamnya. Kita bagi ke aslu masalahnya berapa? 7. Nah. Fa imma antang qasima au tubayin au tuwafiq. Fa in qasamat shahhat mimma shahhat minul ula wa kanatil ula hiyal jami'. Begitu pula yang kedua, 7, asal masalahnya juga tuh 7. Kita bagi juga dapat sah 1. Ya. Nah, jadi fa in qasamat shahhat mimma shahhat minul ula wa kanatil ula hiyal jami'ah. Nah, ini kita bagi ke sini dapat 1. Ini mayit yang ketiga kita bagi sahamnya kini juga dapat 1. Berarti sama saja dikalikan ini semua aja tetap akhirnya apa? 24. Karena terbagi habis, artinya tidak ada masalah, berarti shahat mimma shahat minul ula kanatil ula hiyal jami'ah. Tamam. Nah, sini apa kata Syekh? Wasihamu kulli mayyitin munqasim. Kembali ke sini. Contohnya tadi. Wasihamu kulli mayyitin munqasimatun ala mas'alati. Saham masing-masingnya munqasimatun ala mas'alati. Tuh. Faham? Fatasihul mas'alatan mimma sahat minul ula arba'at. Fatasihul mas'alatan mimma sahat minul ula 24. Nah, kemudian tinggal dipindahkan. Ya. Berarti zaujah dapat berapa? Dapat 3. Nih, tinggal dipindahkan ini. Zaujah dapat 3. Ini ibn yang pertama sudah mati kan? Ya, kosong sudah. Yang kedua juga sudah mati ya? Hah? Sudah kosong ini, sudah kosong, sudah mati dia. Ini juga sudah. Ini juga sudah mati. Ya, yang masih ada. Naam. Oh, ini menumpuk ini. Naam. Ya, menumpuk karena apa? Jadi harusnya ini turun ya. Coba. Ini harusnya. Ini. Bukan di sini ya. Harusnya dia turun ke sini. Supaya tidak menumpuk. Panjang ke bawah ini. Anak coba. Anak ulang ini. Ini kan. Seperti ini. Antum lihat contohnya di sini. Jadi ini harusnya kita batasi ini. Ini, kita batasi ini. Dah. Nah. Jadi di sini nih ahli warisnya. Berapa tadi ahli waris yang pertama? Di sini nih, Ibn. Apa lagi? Ini juga anunya nih kurang bagus sebetulnya. Berapa Ibn. Kemudian bint. Nah. Ini panjang sekali ke bawah ini jadinya. Ya. Panjang jadinya. Nah, Pak. Kan berarti ini nih. Ini wafat tidak dapat. Ini Ibn berapa bagiannya? Tuh. 7. Kelihatan ya? Ini kan masih hidup ini. 7 kan? Nah, kemudian berapa bagian ahli warisnya ini? Ibn yang pertama. Ini tadi. Bagus ya. Berapa tadi ini? 2. Ini 2, ini 2, ini 1. 6. Nah, ini bagus spidolnya nih. Kecil itu. Yang kalian pakai yang ini. Nih, tentara nih. Nah, jadi berapa ini? Untuk Ibn ini? 2. Ini? 2. Ini? 2. Ini? 1. Nah, berarti yang ini di bawahnya lagi di sini. Panjang ini. Panjang ke bawah. Nah. Panjang ke bawah. Tamam. Apa tadi ini? Di sini dia. Berapa Ibn? 2. Berapa Bint. Asik juga ini nyoret-nyoret. Sama... berapa? 2, 2, 1, 1, 1. Tinggal dipindahkan ya. 2, 2, 1, 1, 1. Sudah. Selesai. Jadi sekarang kita bagikan harta warisnya. Semuanya. Harta dibagi berapa? 24. Zawjah kita beri 3. 2 anak ini sudah meninggal. Sudah tidak ada. Kosong. Anak yang ketiga masih hidup. Berapa bagiannya? 7. Kemudian ahli waris anak yang pertama ini masing-masing Ibn bin Sina 2, 2, 2, 1. Kemudian ahli waris anak yang kedua Ibn bin 2, 2, 2, 1, 1, 1. Dah, selesai. Ya memang panjang karena munasakot masalahnya mati. Berturut-turut belum dibagi. Nah, kalau sudah dibagi, kemudian ada yang mati kan gampang. Hitung tersendiri saja ahli warisnya kan ya. Nah. Jadi ini metode pembuatan jadwalnya jelas lebih mudah kalau pakai ini. Mesti pakai ini. Apalagi kalau kita pemula mesti pakai ini. Ini kalau tidak pakai ini, hanya pakai angka-angka begitu kan, sulit tergambar. Nah, ini masih mudah. Yang berikutnya nanti kalau sudah terjadi tabayun, tawafuk, lebih sulit sedikit, tapi yang jelas mudah karena sudah kita pelajari caranya. Nah, kan nanti tinggal dibandingkan toh ini sahamnya dengan semaslahnya. Ini sekarang mongkosin. Nanti ada contoh yang tabayun. Kalau tabayun kan kita tetapkan kan. Kalau muafaku kan kita tetapkan wafaknya kan. Nah, kemudian kita bandingkan antara ini dengan ini. Nah, dan seterusnya nanti. Mudah insyaAllah. Jangan dibayangkan susah. Nah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Barakallahu fiikum.